Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan yang tersisa dari bab al-wakalah. Naam. As-sadis yang keenam, al-wakilu aminun fima wukila fih la yadmanu. Seorang wakil yang ditunjuk jadi wakil, yang diangkat jadi wakil, amin, dia terpercaya. Siapa wakil di sini? Wakil, ya, ini pemegang amanah. Jadi wakil itu memegang amanah. Dia adalah pemegang amanah yang dipercaya, berdasarkan izin dari pemilik harta yang mewakilkan kepadanya urusannya, seperti yang telah kita lewati. Jadi dia wakil. Ya. Ini wakil yang sah sebagai wakil berdasarkan izin dari pemilik harta. Atau ada juga amanah, agar diketahui, ada juga amanah yang dipegang berdasarkan izin dari syariat. Misalkan wali anak yatim. Nah, itu izin dari syariat. Adapun yang kita bahas sekarang adalah wakalah, perwakilan, jadi izin dari pemilik urusan. Pemilik harta yang mewakilkan kepadanya urusannya. Nah, amin, dia terpercaya. Fima wukila fi, dalam perkara, dalam hal yang dia diwakilkan pada urusan itu. La yadman, dia tidak bertanggung jawab untuk ganti rugi. Apabila harta yang diamanahkan kepadanya rusak atau hilang, pada asalnya dia tidak bertanggung jawab untuk ganti rugi, karena dia amin, dia terpercaya. Illa, kecuali, idza farata au ta'adda, kecuali apabila farat, dia melakukan kelalaian dalam menjalankan amanah. Farrat artinya melakukan apa? Kelalaian. Au ta'adda, atau dia melakukan tindakan pelanggaran dalam menjalankan amanah itu. Apa makna farrat tadi? Melakukan kelalaian. Apa makna kelalaian? Kelalaian artinya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Kelalaian artinya apa? Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Ta'adda, apa artinya ta'adda tadi? Tindakan pelanggaran. Pelanggaran yakni melakukan sesuatu yang terlarang, yang melanggar, yang tidak semestinya dilakukan. Contoh, agar jelas. Seseorang diwakilkan oleh orang lain untuk memberikan arloji misalkan, jam tangan. Tayyib. Jadi sebagai orang yang menerima perwakilan itu, dia amin, terpercaya, harusnya dia tidak boleh lalai, tidak boleh melakukan tindakan yang salah, melanggar. Sampai arloji itu, jam tangan itu diserahkan kepada al-muwakil yang mewakilkannya kepadanya. Tayyib. Tetapi orang ini karena jam tangannya sendiri ketinggalan di rumah, dia berpikir butuh melihat waktu, maka arloji yang dia beli tadi dia pakai, dia pasang di tangannya. Qaddarallahu ma syaa fa'al, terbentur arlojinya, pecah. Ini namanya apa? Pelanggaran. Ini namanya apa? Pelanggaran. Ta'adda. Berarti dia wajib mengganti. Contoh lain. Contoh kelalaian. Contoh yang sama, dia diwakilkan tampil arloji, kemudian arloji itu disimpan tidak semestinya. Dia letakkan arloji itu di atas rak di rumahnya. Di rumah ada anak kecil, dia letakkan di rak yang bisa dijangkau oleh anak kecil dengan mudah, pakai tangannya diambil. Kemudian qadarallahu ma syaa fa'al, anak kecil itu ambil arlojinya, lihat barang baru bagus, dia permainkan, kemudian terjatuh pecah. Berarti dia bertanggung jawab mengganti karena dia melakukan kelalaian. Tidak semestinya diletakkan di situ. Harusnya diletakkan di tempat yang tinggi, di rak yang tinggi yang tidak bisa dijangkau oleh anak kecil. Apabila dia sudah lakukan itu, ternyata ada satu anak yang hiperaktif, ya, hiperaktif. Nah, melebihi kebiasaan anak yang lain, anak ini ambil tangga, manjat dinding, ya, diambil arlojinya dan jatuh pecah. Di sini dia tidak bertanggung jawab mengganti, karena dia tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan kelalaian, dia sudah simpan di tempat yang semestinya. Anak ini yang keterlaluan. Nah, ya, di luar kebiasaan anak-anak yang lainnya. Tayyib. Sama halnya yang biasa berlangsung sudah selama ini di ma'had-ma'had Ahli Sunnah Jamaah, apabila tiba waktu kurban, ada panitia. Ada panitia. Ya. Dalam rangka ta'awun, mereka mewakili orang-orang yang berkurban. Maupun di masjid-masjid umum, di masyarakat, ini sudah jadi umum ini. Adanya panitia kurban. Mereka posisinya wakil. Mereka posisinya apa? Wakil. Yang diamanai oleh para pemilik kurban untuk mengurusi kurban mereka. Berarti amanah hewan-hewan kurban itu di tangan mereka. Pada asalnya tidak bertanggung jawab mengganti jika ternyata cacat yang tidak sah untuk disembelih kurban, atau mati, hilang, lari. Pada asalnya, ya, sakit, ya, sehingga tidak bisa lagi jadi kurban. Nah, yang memenuhi syarat. Pada asalnya tidak bertanggung jawab. Tetapi apabila panitia ini melakukan kelalaian, dibiarkan kehujanan, misalkan, ya, tidak diberi makan pada waktunya, langsung sampai akhirnya sakit, ya, tidak diikat dengan baik, tidak akhirnya lari, hilang, lepas, ah, maka panitia bertanggung jawab mengganti. Hah? Jadi jangan dianggap remeh amanah itu. Nah, atau dia melakukan pelanggaran, ya, diurus sapinya, bandel, jengkelnya, dipukul kakinya sampai patah, cacat, harus tanggung jawab, ganti. Hah? Nah, dan ini semisal dengan ini, contoh saja. Intinya seperti itu hukumnya. Tayyib, dalam perwakilan. As-sabi, yang ketujuh, al-wakalatu akdun jaiz. Perwakilan, ya, akdun jaiz, akad yang bersifat jaiz. Jaiz artinya boleh, bukan keharusan. Ya, Jadi tidak mengikat secara wajib, tetapi mengikat dalam bentuk, ya, boleh. Boleh mewakilkan sesuatu kepada orang lain, urusannya kepada orang lain. Wakil itu juga boleh menerimanya, dan akad itu, ya, akad yang mengikat dalam bentuk jaiz boleh, bukan mengikat sebagai satu keharusan. Oleh karena itu likullin min at-tarafaini faskhuh, masing-masing dari kedua belah pihak, al-muwakkil yang mewakilkan urusannya, al-wakil yang menerima perwakilan, masing-masing punya hak untuk memfasakh, yakni untuk membatalkan akad. Ya. Dia punya hak untuk membatalkan akad. Afwan, saya mundur dari perwakilan ini. Saya tidak lanjut. Tidak boleh dicela dengan itu dan tidak boleh dituntut. Gak boleh, kamu sudah menerima perwakilan, harus lanjut. Gak boleh. Karena ini bukan akad yang mengikat, ya, sebagai satu keharusan, ya, jaiz. Jadi boleh. Muwakkil juga begitu. Afwan, saya tidak jadi, saya tarik kembali perwakilannya. Nah, tidak boleh kemudian ini menuntut, oh tidak bisa, sudah terlanjur di tangan saya yang harus, oh, tidak bisa. Ini akdun jaiz. Tayyib. Kemudian ats-tsamin, yang ke 8, ya, jadi dipahami tadi, ya, rela atau tidak rela salah satu pihak jika membatalkan, memfasakh, yakni membatalkan akad perwakilan itu, pihak yang lain rela atau tidak pihak yang lain mesti berlaku, yakni tetap jadi dianggap batal. Paham, ya? Jadi tidak dipersyaratkan kerelaan karena memang tidak mengikat sebagai suatu keharusan. Paham? Baik. Ats-tsamin, yang ke-8, tabtul wakalatu bi mauti ahadi at-tarafain. Perwakilan itu menjadi batal dengan sebab kematian salah satu dari dua pihak. Al-muwakkil yang mewakilkan urusannya itu ternyata wafat, berarti batal. Atau al-wakil yang diangkat jadi wakil wafat, berarti batal. Au jununihi, atau kegilaannya. Al-muwakkil tiba-tiba gila. Nah, al-wakil tiba-tiba gila, batal. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au faskhihi laha, atau batal dengan sebab dia memfasakh perwakilan itu, yaitu yang sudah dibahas sebelumnya, ya, karena ini akdun jaiz, sehingga apabila al-muwakkil yang mewakilkan urusannya itu memfasakh, membatalkan, rela atau tidak rela al-wakil, batal. Sebaliknya al-wakil yang menjadi wakil, dia membatalkan, rela atau tidak al-muwakkil, batal. Nah, au azlihi min qibalil muwakkil, au azlihi min qibalil muwakkil, atau di azlihi artinya dipecat, pemecatan padanya dari arah al muwakkil yang mengangkatnya jadi wakil, memecat dia, ya, yakni mencabut, ya, jabatannya sebagai wakil. Naam. Pernah kita lewati di antara bentuk perwakilan, seorang penguasa mengangkat pejabat, amil zakat misalkan, ya. Jika kemudian penguasa itu berijtihad, melihat sesuatu, kemudian dia, ya, mencabut, ya, jabatannya sebagai amil, ya, yakni dipecat, ditarik, ya, jabatan itu, artinya dia tidak lagi ditugasi, maka dia berhenti, Nah, dan yang semisal dengan itu. Tayyib. Awil hajri alaihi li safahi. Atau hajar. Al-hajar, yaitu akan kita bahas nanti bab khusus tentang al-hajar, yaitu penghalangan, ya, penghalangan atasnya dalam bertindak. Lisafahihi, karena safahnya, karena kedunguannya. Orang itu sendiri safih, ya. Orang itu safih, dungu, sehingga tidak bisa dipercaya dalam urusan harta. Dia akan menghancurkan harta, ya. Tidak mengerti maslahat harta, sehingga dia dihajar, dia dihalangi dalam melakukan tindakan atas hartanya, sehingga tindakan apa saja yang dilakukan terhadap harta itu tidak sah. Dengan demikian, ya, apabila dia terkena hajar, berarti dia tidak boleh, tidak sah, ya, sehingga tidak bisa masuk dalam urusan wakalah pada harta itu, maka jadi batal wakalah tersebut. Nah, jadi batal wakalah tersebut. Seseorang misalkan mewakilkan urusan hartanya kepada orang lain, kemudian ternyata dia, ya, dideteksi dia safih, kemudian terkena hajar, maka berarti batal. Nah, jelas. Tayyib, ini yang terakhir yang disampaikan di sini. Kemudian sebagai tambahan, ya, yang penting kita ketahui dalam masalah wakalah, perwakilan, bahwa perwakilan itu bisa berlangsung tanpa bayaran, berarti murni ihsan, berbuat baik kepada sesama, supaya tidak kita lewati apa yang dikatakan, kami nukil dari Ibnu Utsaimin rahimahullah yang mengatakan, adapun orang yang diminta jadi wakil, ya, disukai baginya untuk menerima perwakilan tersebut, ya, karena hal itu min babil ihsan. Nah, termasuk dalam bab berbuat baik, membantu urusan saudaranya, jadi disunnahkan baginya. Nah, dia dengan sukarela untuk membantu menjadi wakil tanpa bayaran. Boleh jadi perwakilan itu dengan bayaran. Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan dalam Al-Mughni pasal tentang ini, boleh perwakilan dengan bayaran dan tanpa bayaran. Alasannya Nabi alaihi salatu wasalam mengangkat wakil untuk penegakan hukum had. Mengangkat Urwah. Masih ingat kisahnya Urwah? Urwah bin Ja'ad atau Abil Ja'ad? Ada dua riwayat. Yang mana yang lebih benar? Abil Ja'ad Al-Bariqi. Tayyib, untuk wakilnya beli seekor kambing. Tayyib. Dan yang lainnya, semua itu tanpa bayaran. Semua itu tanpa bayaran. Pada bab Al-Qarb, Nabi SAW mewakilkan urusan pembayaran utangnya kepada siapa? Abu Rafi', iya kan? Nah, bisa dilihat kembali di Qarb Nabi meminta mewakilkan urusan pembayaran utangnya kepada Abu Rafi' tanpa bayaran. Baik. Nah, begitu pula Nabi SAW mengutus amil-amil zakat untuk memungut zakat dengan diberi umalah namanya. Umalah. Sebagai amil zakat untuk memungut zakat. Nah, dalil yang disebutkan di awal pembahasan ini. Mereka diberi umalah. Umalah itu apa? Bayaran dari zakat yang dipungut. Wal'amilina alaiha. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi di antara yang berhak dapat bagian dari zakat adalah al amilina 'alaiha, yang bekerja sebagai amil memungut zakat. Bayaran itu diambil dari zakat itu. Mereka berhak karena mereka bekerja untuk maslahat zakat. Memungut sebagai amil, petugas memungut zakat. Jadi mereka diberi bagian dari zakat itu sebagai apa? Sebagai imbalan, umalah, bayaran atas pekerjaan mereka. Baik. Oleh karena itu ada dua putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada Nabi, sekiranya engkau mengutus kami sebagai amil agar kami membawakan kepadamu zakat yang dipungut sebagaimana dilakukan amil-amil itu, agar kami dapat bagian seperti yang mereka dapatkan. Maksudnya dapat bagian umalah tadi. Bayaran dari zakat yang dipungut. Tayyib. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan, apabila perwakilan itu dengan bayaran, sang wakil menjadi berhak. Wakil tadi menjadi berhak mendapat bayarannya dengan menyerahkan hasilnya. Jika itu tergolong sesuatu yang diserahkan. Seperti ya, contohnya pakaian yang diwakilkan kepadanya untuk ditenun. Setelah ditenun dia serahkan, diberi bayarannya. Pakaian yang dia diminta kepadanya, diwakilkan kepadanya untuk dipotongkan atau dijahitkan. Kapan saja wakilnya tadi menyerahkan hasilnya, ia berhak menerima upahnya. Ya. Ibnu Qudamah mengatakan, jika penjahitnya berada di rumah pemilik pakaian itu sendiri, misalkan, setiap kali penjahitnya telah mengerjakan sesuatu, langsung diserahkan kepada pemiliknya, maka wakil berhak menerima upahnya setelah penjahit menuntaskan jahitannya. Selanjutnya, kata Ibnu Qudamah, jika seseorang dijadikan wakil dalam penjualan, dia mewakilkan penjualan barangnya, atau pembelian, dia mengangkat wakil, menunjuk wakil untuk membelikan dia sesuatu. Atau mengangkat wakil untuk berhaji. Ya. Ia berhak mendapatkan upahnya. Wakil tadi, yang mewakilinya menjual, mewakilinya membeli, atau mewakilinya berhaji, berhak mendapatkan upahnya apabila dia telah mengerjakannya. Baik. Jadi ini gambaran ya. Ya. Jika misalkan dia mewakilkan penjualan barangnya dengan bayaran, maka wakilnya tadi berhak dapat bayaran upah, yakni imbalannya, meskipun bayaran dari penjualan itu belum diserahkan, tetapi dia sudah mengerjakan tugasnya. Kecuali bila pemilik misalkan mempersyaratkan, jika kamu telah menjualnya, menerima bayarannya, dan menyerahkan hasilnya kepada saya, kamu berhak mendapatkan upahmu, berarti menunggu sampai tuntas agar diberi upahnya. Karena dipersyaratkan. Jadi dia tidak berhak menuntut upahnya sampai dia menyelesaikan semua urusan itu, dia ya serah terima semua urusan itu, ya bayaran dari penjualan itu dia serahkan. Naam. Kemudian dia berhak. Selama belum dia serahkan berarti belum berhak. Karena dipersyaratkan di awal. Nah, termasuk contoh perwakilan ya dengan diberi jasa sebagai imbalan, apa yang difatwakan Ibnu Baz rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, kata beliau, apabila Anda mewakilkan kepada seseorang pembagian zakat hartamu, tidak ada salahnya engkau memberinya imbalan, upah jasa dengan harta selain zakat itu, tapi beri imbalan dari hartamu, bukan dari zakat itu. Karena ini bukan amil ya, bukan amil zakat ini. Ini perwakilan dalam membagikan zakat. Amil itu yang ditunjuk siapa? Pemerintah. Jadi jangan salah faham. Naam. Jadi tidak ada salahnya engkau memberinya imbalan dengan harta selain zakat itu. Karena engkau berkewajiban membagikannya sendiri kepada para fakir miskin. Pada asalnya kewajiban anda yang terkena zakat untuk membagikan sendiri. Ya, atau boleh dibagikan oleh wakilmu yang terpercaya. Syekh bin Baz, dengan memberinya imbalan dari harta dari hartamu sendiri dan bukan dari zakat itu. Jadi beri imbalan dari hartamu sendiri, bukan dari zakat itu dipotong diberikan ke dia, enggak boleh. Nah, ini jika memang ya diberi imbalan. Ya kadang-kadang ada juga orang yang berbuat baik mewakili, ya. Mewakili untuk membagikan dan dia tidak minta imbalan. Yang jelas perwakilan itu bisa dengan imbalan, bisa tanpa imbalan. Tayyib. Berarti termasuk dalam masalah ini apa yang kita kenal di masa kita ada semacam kurir ya. Misalnya ada kurir. Nah, dihubungi kurir itu kemudian diperwakilkan kepadanya untuk membelikan makanan tertentu misalkan atau barang yang lain ya, perabot, alat terus misalnya, dan ya dalam wakala itu juga terkandung di dalamnya qard, meminjam karena diminta pakai uangnya dulu kan begitu. Nah, dan sudah ma'ruf, sudah dikenal ada jasanya, ada tarifnya, jasanya, imbalannya sekian. Tergantung jauhnya ya, hah? Tergantung jauhnya, begitu ya? Iya. Nah, wajib. Itu kan berarti perwakilan dalam pembelian sesuatu dan pakai imbalan. Nah, termasuk ada yang menanyakan itu. Ada seseorang menelpon kepadanya minta belikan jaket seharga berapapun belikan. Nah, ya ini berarti perwakilan dalam membelikan sesuatu. Nah, ketika diserahkan jaketnya dia bertanya berapa yang harus saya bayar. Ini ada dua kemungkinan ya. Berapa yang harus saya bayar? Artinya berapa utang saya? Karena kan kort tadi dia pinjami dulu. Nah, ini jika tidak punya perasaan ya, sudah. Nah, menyuruh orang mewakilkan urusannya kepada orang lain, suruh muter-muter di pasar, di toko, dari satu toko ke toko yang lain. Yang dia pikirkan hanya bayar utangnya saja. Dia tidak berpikir memberi imbalan. Ada kemungkinan orangnya baik, dewasa, mengerti maksud dia bersama imbalannya. Iya. Ini kalau yang disuruh bukan kurir atau bukan orang yang memang memasang dirinya di kurir. Kan ada sebagian orang memang memasang iklan ya. Silakan saya siap ya. Jika ada yang butuh dibelikan ini saya siap mewakili dan dengan imbalan sekian-sekian. Ah, misalkan. Kalau itu kan jelas. Adapun ini bukan, tidak jelas seperti itu. Jadi ada kemungkinan, dua kemungkinan tadi. Nah. Jadi yang seperti ini sebaiknya diperjelas saja. Diperjelas saja. Jadi jangan ya. Jangan malu-malu dalam hati saja uang bensinnya sekian gitu. Nah, perjelas totalnya sekian. Ya, harga jaketnya sekian, uang adminnya afwan 10.000. Ah. Lah, ya bahasanya sekarang bahasanya admin ya, uang admin atau semisal itu ya. Uang bensin juga itu bahasa bensin juga itu sebenarnya bahasa ya bahasa basi gitu ya. Maksudnya sebenarnya ya imbalannya thayyib. Dan yang jadi masalah memang dia pakai bensin. Dia dari satu tempat menuju tempat lain pakai bensin. Nah, tetapi diperjelas saja jika memang dia bukan seorang yang dikenal sebagai kurir. Wallahu a'lam, kalau memang di masyarakat komunitas tersebut sudah ma'ruf, sudah dikenal muamalah seperti ini, bahwa mesti memang ada bahasa seperti itu sudah dikenal, maksudnya termasuk imbalannya, termasuk ini, tetapi tetap sebaiknya tetap diperjelas, mengingat ada di situ apa? Ada qard di situ, ada utang piutang. Nah, ada utang piutang di situ, bahwa dia sudah mengutangi 50 ribu sesuai harga jaket. Nah, totalnya sekian, berarti sudah selebihnya sudah difahami. Meskipun tanpa bahasa, wajib totalnya 60 ribu, harga jaketnya 50. Sudah, diam saja. Sudah paham maksudnya selebihnya apa? Sudah paham. Nah, jika memang jika khawatir itu ada khawatir subat riba, artinya kok minta diutangi tetapi minta bayaran yang lebih besar. Ini yang makanya diperjelas. Tadi uang bensin, uang admin, terus terang saja. Maaf. Ya. Untuk keluar dari syubhat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini dan demikian selesai pembahasan ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.